Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا warizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, nashkurullah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatannya, sehingga pada malam hari ini, di waktu yang mulia ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, Allah masih memberikan kepada kita usia yang panjang. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan yang banyak. Allah masih memberikan kepada kita kemudahan dari segala macam ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk bisa duduk dalam majlisul zikr, majlisul ilm, di dalam majlisnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan bahwasannya orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan mereka di hadapan para malaikatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, kemudahan dan keistiqomahan untuk terus bisa menambah pundi-pundi pahala kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan qiraah kita, membaca bersama sebuah kitab yang membahas permasalahan yang sangat penting di dalam kewajiban kita sebagai seorang muslim, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Ustaz Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahullah, tentang permasalahan yang berkaitan dengan masalah iman. Bahwasanya iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Puncak segala macam bertambahnya iman terletak di dalam ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan seorang hamba menuju ketakwaan kepada Allah. Sebab utama bertambahnya iman dan sebab utama berkurangnya iman adalah al-jahlu bid-din. Sebab utama berkurangnya iman adalah tidak tahu, tidak belajar, tidak mau belajar, atau jahil dalam urusan agamanya. Dan kita sekarang sudah lewati poin-poin tersebut. Dan sekarang kita berada di penghujung poin terakhir kita, di antara salah satu sebab berkurangnya iman adalah qurana usul, berteman dengan orang-orang yang kurang baik. Sudah kita sebutkan juga di pertemuan yang sebelumnya bahwasannya hal yang dianjurkan, yang diharuskan bagi setiap muslim adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pondasi dalam segala hal, termasuk dalam ukhuwah, termasuk dalam muamalah, termasuk dalam bermasyarakat. Kita jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pondasi kita, sehingga kita masuk dalam orang-orang yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Di antara salah satu mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, bersahabat karena Allah, bermuamalah karena Allah, dan yang berpisah hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pertemuan sebelumnya juga sudah kita sebutkan tentang ciri khas bagaimana orang-orang yang bertemu atau berteman karena Allah. Dan pada pertemuan malam hari ini kita akan lanjutkan berkaitan dengan masalah suatu hal yang lebih berbahaya daripada teman yang kurang bagus. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala. Wa mimma istajadda fi zamanina. Dan termasuk di antara suatu hal yang baru pada zaman kita. Karena Syekh masih hidup. Ya, dan kita satu zaman dengan beliau. Beliau mengatakan suatu hal yang baru pada zaman kita. Wa huwa dahilun fi hukmi sahib. Dan dia masuk dalam kategori hukum sahib. Pertemanan, persahabatan. Bal amruhu asyad. Bahkan perkaranya itu sangat besar. Sangat besar, sangat berbahaya, sangat rentan dan sangat rawan. Apa itu? Al-julus ilal qanawat al-fadaiyah. Duduk di hadapan-hadapan al-qanawat, channel-channel al-fadaiyah, yaitu channel-channel media-media sosial. Atau al-fadaiyah itu luar angkasa, jadi channel-channel berita-berita dan sebagainya. Wal mawaqi' al-munharifah fi syabakatil ankabutiyah. Dan blog-blog, ya, dan situs-situs al-munharifah yang menyeleweng. Al-munharifah itu membelok dari jalan yang lurus. Jadi lurus itu artinya mustaqim. Tatkala berbelok dari jalan lurus tadi namanya munharifatun, yaitu menyeleweng dari jalan yang lurus. Fi syabakatil ankabutiyah, di syabakah itu sinyal artinya. Sinyal-sinyal, ya, koneksi-koneksi yang berupa koneksi jaringan internet. Haitsu tamakkana a'da'uddin, yang mana musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama Islam, musuh-musuh agama itu bisa min khilali hadzal majal ad-dukhul ila al-masakin wal buyut. Musuh-musuh agama Islam tanpa harus fisik mereka datang ke tempatnya kita, mereka bisa masuk ke dalam rumah-rumah dan tempat tinggal orang-orang Islam. Dengan cara apa? Dengan cara tawasul ijtimai, dengan cara mawaqi al-munharifah, dengan cara situs-situs yang menyeleweng. Yahmiluna fitanahum wa sumumahum. Mereka membawa fitnah-fitnah mereka dan racun-racun mereka. Wa yunsyiruna radailahum wa haqaratihim wa fujurihim. Dan mereka menyebarkan radailahum, perbuatan-perbuatan rendah mereka. Wa haqaratihim, dan perbuatan-perbuatan nista mereka. Wa fujurihim, bahkan mereka menyebarkan orang-orang fajir di antara mereka masuk ke dalam rumah-rumahnya orang-orang muslim. Wa kanu sabiqan yu'jizuna 'anil wusuli ila al-afkari asy-syabab wa 'uqulin nasyi'ah. Padahal mereka itu dahulu sangat tidak bisa, sangat lemah untuk bisa sampai ke dalam pikiran-pikiran para pemuda di zaman dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau di sini menjelaskan bahwasannya di antara termasuk yang masuk hukum dalam pertemanan adalah internet, adalah mawaqi' tawasul ijtimai, ya, situs-situs yang menyeleweng. Karena tatkala kita buka itu internet, semuanya ada, semuanya ada, tinggal kita memilih. Tatkala kita ingin menjadi orang baik, maka kita manfaatkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita berupa teknologi tersebut untuk hal-hal yang baik. Tatkala kita ingin mencoba, tatkala niat kita rusak, maka di situ pun ada, ya. Antum cari fatwa, antum cari maqalat, cari pendapat-pendapat ulama, semua ada. Dari kalangan ahlus sunnah, Salafiyin ada. Dari kalangan yang berlebih-lebihan, ekstremis juga ada. Dari kalangan orang-orang Khawarij ada. Dari kalangan orang-orang Syiah ada. Ini ada, semua ada dalam media sosial. Terlebih lagi media sosial ini dijadikan sebagai ghazwatul fikr, perang ideologi oleh orang-orang kafir. Oleh karenanya sebagai seorang muslim jangan sampai lengah. Kita harus bisa bagaimana menjadikan media-media yang ada, menjadikan teknologi-teknologi yang ada, kita jadikan serangan balik dengan menyebarkan dakwah sunnah. Walhamdulillah, pada zaman kita sekarang segala macam hal dimudahkan. Segala macam cara belajar agama sangat dimudahkan. Dengan adanya live stream Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, semuanya ada. Ya, semuanya sangat dimudahkan. Panjenengan ingin dengar pengajian di Masjidil Haram, bisa. Hanya menyesuaikan waktunya saja. Ya. Ingin mendengarkan pengajian di Masjidil Nabawi, bisa. Mendengarkan pengajian masyayikh di rumah-rumah mereka, bisa juga. Ya. Tinggal kitanya mau atau enggak. Semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus pahami bahwasannya kemudahan ini yang Allah berikan kepada kita itu ibarat pisau bermata dua. Bisa kita gunakan untuk nganu orang lain, justru malah bisa kita kena sendiri. Bisa kita gunakan untuk bermanfaat untuk hal yang lainnya, justru malah bisa media sosial tersebut menikam diri kita sendiri. Jadi perlu ada yang namanya ketakwaan. Perlu ada yang namanya kudu hati-hati dalam masuk ke dalam media sosial. Ada beberapa hal penting yang kami catat dari hadhar yang disampaikan oleh Syekhina Adil Subai'i dalam sebuah pembukaan acara beliau di salah satu universitas kampus di Jawa Timur. Beliau menyampaikan beberapa hal, ya, tentang bagaimana cara istiqamah dan membentengi diri kita di zaman fitan, di zaman yang seperti ini, yang namanya fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat di mana-mana. Sebagian orang banyak mengkhawatirkan tentang fitnatus syahwat, terutama orang-orang yang belum menikah. Banyak orang-orang yang merasa takut dengan fitnatus syahwat, berhati-hati dari ini dan itu. Tapi banyak orang meremehkan tentang masalah fitnatus syubhat, fitnah tentang masalah syubhat, pemikiran, dibuat bingung sama agama. Berapa banyak kita dapat ya orang-orang zaman sekarang, ya, justru malah Allah Subhanahu wa taala sudah berikan fitrah, tapi dengan fitrah tersebut tidak digunakan untuk menjadikan agama Islam sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha dipikir lagi, berusaha ditimbang lagi. Kok kenapa haji ke Ka'bah? Kok kenapa Ka'bah diputeri seperti itu? Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa enggak uang ibadah haji gunakan untuk ini dan itu? Ya, muncul dari apa? Muncul dari fitnatus syubhat. Muncul dari rancaunya pemikiran. Sehingga beliau di sini menyampaikan ada beberapa poin. Ada sekitar 11 poin tentang masalah menjaga diri kita dari fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Atau bisa kita katakan cara kita membentengi diri kita istiqomah di atas manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua tidak lepas dari yang namanya ujian. Semua pasti akan diuji, hatta talqauna rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rob kalian di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hatta talqaunahi fil hud, sampai kalian bisa menemuiku di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa poin sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada beberapa pengulangan, tapi kita akan bacakan secara utuh apa yang disampaikan beliau hafizahullahu taala, yang mana ini sangat bermanfaat, yang harus kita jadikan pegangan terutama pada zaman kita pada zaman kita sekarang. Yang pertama, sebab tu'inu tahfadu minal fitan wathabat alal haq. Yang pertama adalah jangan sampai libur sama yang namanya membaca Al-Quran, qiraatul Quranil Karim. Ya, sebab pertama yang dapat menjaga kita dari hal-hal berupa fitnatus syubhat dan syahwat adalah dengan membaca Al-Quran. Ya, dengan qiraah, membaca Al-Quran. Karena disitulah letak ketenangan. Karena disitulah letak sumber ilmu. Karena disitulah letak kalamullah. Segala macam sikap seorang muslim dibahas dalam Al-Quran. Sehingga kita tidak dapat menemukan suatu hal yang manjur menjaga akidah, menjaga manhaj, kecuali dengan membaca Al-Quran. Membaca di sini tidak hanya membaca saja, ya. Karena kita beda dengan orang Arab yang sekali baca bisa paham maknanya. Kendalanya kita orang Indonesia perlu baca artinya juga, maknanya. Terlebih membaca tafsir daripada Al-Quran tersebut. Ya, membaca tafsirnya. Ada hal penting juga di sini, hendaknya kita melihat siapakah yang menafsirkan Al-Quran tadi. Dilihat tukang tafsirnya siapa. Ya, karena tafsir dari sisi hukum, model tafsir ada dua. Tafsir riwayah dan tafsir dirayah. Tafsir riwayah itu menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Yang pertama, bisa menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Itu artinya tafsir riwayah. Tafsir secara riwayah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana." Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ada ayat ya, Pak. Kita butuh tafsir. Kemudian ada para ulama yang mencantumkan di situ, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya wawassayna artinya kata benar. Kami telah memutuskan. Ada di antara sahabat lain memaknai wawassayna dengan thabatna. Kami telah memutuskan dan menetapkan. Itu tafsir secara riwayat. Jadi kalau jenengan buka kitab tafsir Arab misalnya, kok nemu ada ayat di bawahnya qala Ibnu Abbas, qala Abdullah bin Umar, telah berkata Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Umar, telah berkata fulan, maka ini namanya tafsir riwayat. Tapi kalau tafsir dirayah, jenis yang kedua adalah tafsir dengan ilmu yang dimiliki oleh orang yang menafsirkan. Beda ya, yang jenis pertama merujuk kepada para sahabat, yang jenis kedua kepada orang yang menafsirkan. Kepada orang yang menafsirkan. Di antara salah satu kitab tafsir dirayah adalah kitab yang kita pelajari pada minggu pertama. Kitab apa? Taisir Karimir Rahman. Itu kitab tafsir dirayah. Kitab tafsir dirayah. Nah, kalau tafsir riwayah enggak ada masalah. Ya, karena merujuk kepada para sahabat. Cuman kita menitikberatkan apakah itu sahih atau enggak riwayatnya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah tafsir di bagian yang kedua, karena ini kembali kepada pendapat orang yang menafsirkan. Tatkala yang menafsirkan adalah orang-orang yang memiliki pemahaman Mu'tazilah. Orang-orang yang memiliki pemahaman Mu'tazilah yang menafsirkan Al-Qur'an, tatkala sampai di ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, dia akan mengartikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu istawa bi makna istaula. Karena sesuai dengan pemahamannya. Tatkala ditafsirkan oleh orang-orang Mu'tazilah, maka dia akan berpendapat bahwasannya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa bukan istawa di atas arsy, istawa bukan tinggi, tapi istaula menguasai segala sesuatu, dipalingkan maknanya. Ya, tatkala Al-Qur'an ditafsirkan oleh orang-orang yang mengingkari bahwasanya nikmat terbesar adalah melihat Allah, maka dia akan menafsirkan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia sungguh mendapatkan kemenangan yang paling besar. Padahal kemenangan paling besar apa? Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengingkari bisa melihat Allah. Enggak ada yang bisa melihat Allah. Sehingga dia menafsirkan bahwasanya kemenangan hakiki adalah tatkala masuk ke dalam surga. Menafsirkan Al-Qur'an itu akan bagus tatkala disusul dengan akidah yang sahih. Tatkala kita menafsirkan Al-Qur'an kok diterjemahkan oleh orang-orang yang khawarij, orang-orang yang tidak paham Al-Qur'an, maka akan menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang kafir. Yuk kafir. Ya, muncul dari mana? Pemahaman yang pendek. Jadi cara kita membentengi diri, jiwa, hati di zaman fitan adalah dengan qiraatul Quran. Qiraah di sini mencakup membaca maknanya, membaca tafsirnya, dan membawa tafsir tersebut sesuai dengan pemahaman para sahabat, bukan pemahamannya kita, ya, bukan pemahamannya kita. Kembalikan kepada pemahaman para sahabat, karena para sahabat yang paling tahu, makhluk-makhluk yang paling tahu tentang Al-Qur'an setelah Rasulullah adalah para sahabat. Mereka tahu bagaimana kondisi Rasulullah tatkala Al-Qur'an itu turun, bagaimana kondisi tatkala itu Al-Qur'an turun, ya, sehingga sangatlah pantas tatkala kita menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan pemahaman para sahabat. Kemudian yang kedua, di antara wasail asbab ats-tsabat 'alal haqq adalah al-imanu billah wal 'amalus shalih. Membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an perlu ada yang namanya yang kedua iman kepada Allah dan membarengi dengan amalan saleh. Perlu yang namanya iman kepada Allah. Harus kuat hati. Karena semakin jauh generasi dari para sahabat, justru akan semakin jelek, semakin rusak. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjelaskan, "Wa ma jaa'a qaumun illa wa ba'dahu syarrun minhu." Tidaklah datang suatu kaum kecuali yang datang setelahnya itu lebih buruk daripada kaum yang sebelumnya. Jadi terjadi banyak penyimpangan dalam masalah akidah. Di zaman Rasulullah enggak ada penyimpangan masalah akidah. Ya, hanya orang-orang di zaman Rasulullah terbagi menjadi tiga. Orang-orang Muslim, orang-orang munafikin, orang-orang Yahud. Yang keempat adalah orang-orang Muslim. Zaman kita sekarang bermacam-macam semuanya ada. Jadi orang-orang yang liberal, orang-orang khawarij, memiliki pemahaman Mu'tazilah, Jahmiyah, kemudian Murji'ah, ini itu banyak, ya. Jadi perlu yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala iman itu kabur, iman itu pergi, enggak akan kuat menghadapi kenyataan yang ada perubahan pada zaman setiap zaman. Kemudian kita tahu bahwasanya iman perlu yang namanya iman perlu yang namanya al-amal. Ya, karena iman tidak hanya pengakuan saja. Karena iman tidak hanya di hati saja. Perlu pendukung, perlu faktor utama daripada iman adalah beramal soleh. Karena iman dibangun di atas tiga unsur. Yang pertama, keyakinan dalam hati muncul dari lisan berupa ucapan. Yang ketiga adalah amalan soleh. Semakin banyak amalan solehnya, maka akan semakin kuat imannya. semakin berkurang amalan solehnya, maka semakin akan surut imannya. Jangan sampai dengan menghadapi perubahan zaman yang seperti ini, ya, justru membuat iman kita goyah, membuat iman kita tergadaikan, membuat iman kita kabur, bahkan jangan sampai kita keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita agak cepat sedikit ya. Yang ketiga adalah tadabbur al-qasas wal athar al-anbiya as-sahaba, membaca kisah-kisah dan peninggalan-peninggalan para sahabat. Sudah pernah dibahas ya pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya di antara suatu hal yang dapat menguatkan iman kita kepada Allah di zaman ini dan membuat kita istiqamah adalah dengan merujuk kembali kepada kisah-kisahnya para sahabat. Lihat bagaimana mereka beragama, lihat bagaimana mereka bermuamalah, lihat bagaimana mereka memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para ulama generasi setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan imam empat madhab, mereka belajar ilmu agama, mereka memperjuangkan akidah. Melihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal sampai mondar-mandir masuk penjara hanya karena enggak mau mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Beliau mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah, cambuk, dimasukkan ke dalam penjara. Setelah keluar dari penjara enggak kemudian bebas, enggak boleh ngisi ceramah, enggak boleh ngisi ceramah di masjid, divakum, enggak boleh belajar ilmu agama sampai 3 generasi khalifah. Kalau generasi kepemimpinan pada zaman kita sekarang ada periodenya, Pak ya. 4 tahun. Tapi kalau khalifah zaman dahulu itu sampai meninggal. Ya, sampai meninggal itu berapa? 3 generasi. Hidup dalam penjara, cambuk hanya karena tidak ingin mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ujian akidah. Sehingga kita hidup pada zaman kita sekarang akan lebih bercermin dan akan sedikit terhibur dengan kisahnya para ulama yang tidak pernah lekang daripada faedah yang sangat banyak. Dan yang selanjutnya, yang keempat adalah addu'a wal iktharu fi, memperbanyak doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu yang namanya doa. Sekuat-kuatnya kita harus yakini bahwasanya kita hanyalah manusia yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dengan kondisi yang lemah, apalagi yang namanya hati. Ya, kita sudah jadi orang-orang yang kenal sunnah itu sudah sangat bersyukur. Oleh karenanya kudu kita jaga, kudu kita bersyukur, kudu kita jaga, cari sebab-sebab yang dapat bisa menjadikan hidayah ini kokoh. Ya, namanya hati lemah. Ya, namanya hati sangat sangat lemah, sehingga para ulama pada zaman dahulu melarang keras duduk-duduk bersama ahlul bidah. Duduk-duduk saja tidak boleh, apalagi bercengkrama, mengobrol dan sebagainya. Tapi untuk tujuan dakwah fala ba'sa bidzalik. Tujuan dakwah maka tidak mengapa. Untung-untung alhamdulillah kita bisa mendakwahi mereka ke dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, berapa anak-anak potong karena sama. Yang selanjutnya berapa tadi? Yang kelima. Murafaqatus salihin. Murafaqah. Berarti murafaqah berteman as-salihin dengan orang-orang yang saleh. Kembali kepada poin-poin yang sebelumnya juga. Ya, di zaman ini kita perlu adanya pendamping. Pendamping hidup, pendamping bermuamalah dengan orang-orang yang saleh, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dapat membimbing kita kepada al-haq, yang dapat menetapkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala siyama ahlas sunnah, terlebih kita berteman kepada orang-orang yang satu manhaj, yang sama visi misinya untuk akhirat, yang sama visi misinya dalam akidah, yang sama visi misinya dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam crash, akan berbeda pendapat ya. Oleh karena jangan sampai pertemanan yang sudah lama itu hancur gara-gara berbeda pendapat dalam masalah manhaj. Meskipun ya kita berteman dengan orang-orang yang soleh, maka yang jadikan tolak ukur adalah pemahamannya, bukan dia bicaranya bagus, jamaahnya banyak, pengikutnya banyak. Yang menjadikan tolak ukur kebenaran bukan di situ. Yang menjadikan tolak ukur ahlu sunnah wal jamaah itu bukan banyaknya, ya. Fal jamaah itu yang dimaksud jamaah oleh Ibnu Mas'ud adalah antakuna alal haq wa in kunta wahdak. Maksud daripada jamaah itu adalah tatkala engkau berada di atas kebenaran meskipun anda itu satu orang. Ya, jamaah itu artinya banyak. Tapi yang dimaksud jamaah adalah orang-orang yang terus bisa mengikuti sunnah Rasulullah. Kadang orang berpikir bahwasanya jamaah itu banyak, ahlu sunnah wal jamaah itu jumlahnya banyak. Tapi yang dimaksud dengan jamaah adalah in kunta alal haq wa in kunta wahdak. Engkau berada di atas kebenaran meskipun engkau itu jumlahnya hanya sedikit, hanya satu. Kebenaran bukan diukur dari banyaknya pengikut. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala justru malah mengomentari, mencatat, ya. Justru malah merendahkan jumlah yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, berapa banyak di antara mereka yang tidak mengetahui? Ya, berapa banyak di antara mereka yang tidak berakal? Tapi justru Allah Subhanahu wa taala banyak memuji jumlah-jumlah yang sedikit, wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sedikit di antara para hamba-Ku yang bersyukur. Kemudian yang keenam, ya. Yang keenam, di antara wasilah tsabat 'alal haq adalah musahabatul ulama. Kita bersahabat, berteman dengan para ulama sebagai lentera perjalanan kita menuju akhirat. Ya. Syekh Hasan Mashur Al-Salman pernah mengatakan bahwasanya kedudukan para ulama itu sama kedudukan dengan bintang sebagai menghiasi langit, menunjuki jalan dan melempari para setan. Begitulah kegunaan para ulama, manfaat adanya para ulama. Mereka sebagai rujuman melempari orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada sunnah sebagai lentera umat dan membimbing kita ke dalam jalan-jalan yang benar. Maka perlu kita manfaatkan keberadaan mereka. Bahwasanya keberadaan mereka itu adalah sebuah sinyal besar kepada kita untuk bisa terus berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala siyama thullabul ilmi, terutama para penuntut ilmu, para santri, ya, para talib hendaknya terus bisa mengagungkan menghormati para guru mereka. Jangan sampai karena kita merasa ilmu kita sudah tinggi, sudah LC, sudah doktor, sudah profesor, tapi kita tidak hormat kepada guru-guru kita. Di antara salah satu sebab keberkahan ilmu adalah kita bisa menghormati segala macam yang berkaitan dengan ilmu, termasuk al-masyayikh wal asatidah, para masyayikh dan para guru-guru kita. Kemudian yang ketujuh, as-sabaru fil adza wal musibah, bersabar di atas segala akdar, segala macam takdir yang baik ataupun yang buruk dan segala macam musibah. Tanya kenapanya berpegang teguh kepada manhaj, berpegang teguh kepada sebuah kebaikan, tidak lepas dari yang namanya ujian, tidak lepas dari yang namanya cobaan, tidak lepas dari yang namanya cibiran, tidak lepas dari yang namanya komentar, tidak lepas dari yang namanya ketidakridhoan orang-orang yang lain. Karena itulah ciri khas dari sebuah kebaikan, pasti ada aja yang salah. Ya. Pernah kita sebutkan juga Salah satu syair Imam Syafi'i pernah mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia, kita jadikan, kita pingin semua orang ridho sama kita, sebuah pencapaian yang tidak akan pernah tercapai. Saya ingin jenengan semua ridho sama saya, kayaknya enggak bisa. Ya, semua orang ridho sama kita karena kita melakukan kebaikan, karena kita berpegang kepada sunnah, enggak semuanya ridho. Padahal sebuah kebaikan. Sebuah kebaikan saja tidak semua orang-orang ridho. Oleh karena kita menjadikan semua orang ridho, itu kayak enggak mungkin, Pak. Pasti ada aja yang mencibir. Pasti ada aja yang menitik beratkan. Padahal kita nyingkrang, itu ajarannya siapa? Ajarannya Rasulullah. Ajarannya Nabi kita semuanya. Tapi apa ada yang berkomentar? Ada pasti. Ya. Waridallah ghayatun la tutrak. Akan tapi keridhaan Allah adalah suatu hal keharusan yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadi tinggal kita koreksi. Tujuan kita belajar sunnah Rasulullah, belajar ilmu agama, tujuannya buat nyari ridha Allah atau tujuannya untuk mencari ridha manusia? Tatkala kita mencari ridha manusia, kok ridhonya enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Sakit hati biasanya. Gitu ya. Tapi tatkala kita mencari ridha Allah, meskipun manusia komentar sana, komentar sini, dipeliri sana sini, tetap kita ridho, karena kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, kayaknya sudah pernah Anda sampaikan, tentang seorang ayah dan anaknya menaiki sebuah keledai. Pernah ingat Anda? Ya, kita ulangi lagi di sini. Jadi dalam sebuah kitab karya Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, ini tentang bagaimana kita jangan terlalu mengharap dari sebuah ridho manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala saja menakdirkan sebuah takdir, apakah semua manusianya kok ridho sama Allah? Enggak. Allah turunkan hujan, apa semua makhluknya ridho kalau turunkan hujan? Enggak. Allah berikan musim semi, musim panas, ada yang ridho, ada yang enggak. Itu Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah kita menginginkan semua orang ridho kepada kita? Disebutkan dalam sebuah kisah beliau. Ada seorang anak dan ayahnya memiliki sebuah keledai, memiliki sebuah keledai. Mereka pun safar melakukan perjalanan yang jauh. Bergiliran, ya, tibalah saatnya si ayah itu naik keledai, anaknya itu dituntun keledainya. Mereka pun melewati, ya namanya di pinggir jalan kadang ada orang-orang yang nongkrong, ada orang-orang yang nyangkru. Lewatilah mereka di sekumpulan orang tadi. Kita punya pondasi yang namanya manusia itu pasti ada yang gak ridhonya sama kita. Tatkala mereka lewat. Bapaknya di atas, anaknya di bawah. Orang-orang pun mengomentari. Tuh lihat tuh. Ya, anak gak sopan. Masa? Orang tua enggak sopan. Masa orang tuanya yang naik, anaknya justru malah di bawah. Enggak kasihan sama anaknya. Anaknya suruh jalan, orang tuanya enak-enak di atas kendaraan. Mendengarlah dua orang tadi, anak dan ayahnya. Loh, ini gimana ini? Kok kayak salah saya diada di atas. Yaudah, Pak. Bi, turun aja. Saya yang di atas. Akhirnya orang tuanya di bawah, anaknya di atas. Dituntunlah keledai tadi ngelewati orang yang nyangkruk lagi. Lihatan itu, anak gak tahu diri. Masa orang tuanya suruh nuntun, dianya yang justru malah di atas. Dengarlah orang dua orang tadi. Loh, Pak, ini kok salah lagi nih? Lah iya, kita di bawah, anak saya di bawah salah, saya di atas juga salah. Ya sudahlah, kita tuntun aja keledainya. Akhirnya bapak dan anak tadi nuntun sebuah keledai. Keledainya enggak dinaikin. Lewati orang nyangkruk lagi. Lihat itu orang. Punya keledai kok enggak dinaikin. Terus buat apa keledainya itu, buat apa? Ya. Punya keledai kok enggak dinaikin. Minimalnya satu orang naiklah. Biar bermanfaat keledainya seperti itu. Loh, kok salah? salah lagi. Kemudian lewatlah bapak dan anak tadi. Ya sudah kalau gitu, kita naiki keledai ini dua orang. Akhirnya bapaknya di depan, anaknya di belakang. Ya wis ya, saya tak gonceng di belakang aja, jenengan yang di depan. Tatkala melewati orang-orang yang nyangkruk lagi, dasar orang-orang enggak tahu diri, enggak tahu kasihan sama hewan. Mentang-mentang hewan keledai itu dijuluki hewan keledai itu, Pak, hewan yang lugu. Disuruh-suruh mau. Oh, memanfaatkan keluguan sebuah keledai. Jadi dua-duanya naik di atas sebuah keledai. Menyiksa itu namanya. Enggak layak itu sebagai seorang muslim. Akhirnya dari situlah muncul sebuah istilah, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan seluruh manusia itu suatu hal yang tidak pernah bisa kita capai. Yang kita capai adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengarungi kehidupan manhaj di atas sunnah Rasulullah, enggak lepas dari yang namanya ujian. Enggak semua status yang kita sampaikan di media sosial itu semua orang ridho. Pasti ada orang-orang yang apa sih? Skip. Oh bagus dibaca. Oh bagus di screenshot. Apa dakwah-dakwah terus? Apa dalil-dalil terus? Apa ini? Apa ini? Enggak semua orang ridho. Padahal sebuah kebaikan. Padahal sebuah bacaan Al-Quran saja enggak semua orang ridho. Kemudian kita menginginkan bagaimana kita semua diridhoi oleh manusia, maka itu sangat tidak memungkinkan. Ini diantara poin-poin yang sangat penting disampaikan oleh Fadilatul Syekhina Adil Subai'i tentang masalah At-Tariqah Al-Thabat Al-Haq, tentang masalah kekuatan kita, cara bagaimana kita bisa thabat, kuat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan depan kita akan membaca akhir daripada kitab ini, sekaligus penutupan dari kitab yang sudah kita baca. Mulainya itu ana lihat dari tanggal 2 bulan 1 2021 di tahun kemarin. Jadi minggu depan kita akan akhiri dan kita akan baca apa pesan-pesan beliau di akhir kitab Asbab Ziyadatul Iman wa Nuqsan, sekaligus kita akan sampaikan kitab yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan kita yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan kalah penting daripada kitab yang sekarang kita baca. Sallallahu salam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdika, asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.